وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita qasidah Haiyah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahumullah rahmatan wasi'ah, memasuki bait ke-6 dan beberapa bait berikutnya. Beliau katakan, waqul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu wa laysa bimauludin wa laysa biwalidin wa laysa lahu shibhun ta'ala al musabbahu wa qad yunkiru al jahmiyu hadha wa indana bimisdaqi ma qulna hadithun musarrahu rawahu jarirun an maqali muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu. 4 bait ini beliau bawakan menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan mereka terkait ru'yatullah, bahwa mukminin melihat Allah Rabb mereka di akhirat kelak. Perkara ini hak, dalilnya berdasarkan Quran dan sunnah mutawatir. Hadis mutawatir, sunnah mutawatirah, bahkan ayat-ayat Quran menjelaskan tentang itu. Ditambah lagi ijma', kesepakatan a'immah. Tidak ada yang mengingkari ini kecuali Jahmiyah dan yang terpengaruh oleh mereka. Hingga para ulama menyebutkan barang siapa yang mengingkari ru'yatullah, dia mengingkari bahwa Allah tidak akan dilihat di akhirat kelak, maka pantas baginya untuk diharamkan dari kenikmatan tersebut. Karena itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mukminin di akhirat. Jika seseorang mengingkarinya, menolak dan mengingkari kenikmatan itu, ya pantas baginya untuk diharamkan dari kenikmatan tersebut. Seperti hal itu dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam bantahannya terhadap Bishr Al-Marisi. Taib. Kembali kepada bait, kita lihat Imam Abu Bakar katakan waqul, dan katakan, yakni yakini. Ditujukan ini tentunya kepada seorang sunni, seorang salafi yang dalam agama selalu rujuk kembali kepada nusus Quran dan sunnah, mengikuti salafnya dari sahabat, tabi'in, a'immah. Waqul yatajalla, katakan bahwa Allah itu tampak jelas. Yatajalla, sesuatu kalau tampak dengan jelas, nampak dengan gamblang, Sebut yatajalla. Yatajallallahu lil khalqi. Bahwa Allah menampakkan dirinya, terlihat oleh makhluknya. Makhluk yang dimaksud mukminin, kaum mukminin, karena mereka yang mendapatkan nikmatan besar ini. Hanya mereka yang Allah muliakan dengan kenikmatan ini. Oleh karena itu perkara ini termasuk menjadi tujuan terbesar mukminin. Harapan dan puncak tujuan mukminin. Oleh karena itu dalam doa mereka Rasul ajarkan agar mereka selalu meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudillah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ladzatan nadhar, melihat kenikmatan melihat dirimu. Kami memohon kepadamu kenikmatan, agar engkau berikan kenikmatan ini pada kami, melihatmu, melihat wajahmu. Wa syauq ila liqa'ik, sebagaimana kami memohon kepadamu untuk selalu rindu bertemu denganmu dalam keadaan tanpa madarat yang memadaratkan, tanpa pula fitnah yang menyesatkan. Demikian dalam hadis Ammar bin Yasir. Adapun kufar, begini, kembali. Adapun kufar, maka mereka diharamkan dari kenikmatan ini. Seperti yang Allah katakan dalam Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak. Sungguh mereka, ini kufar, di hari itu terhijabi, hijab, penutup. Artinya mereka ditutupi, tidak diizinkan untuk melihat Allah, diazab, dihukum oleh Allah dengan diharamkan untuk melihat Allah. Dan itu termasuk siksaan bagi mereka. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu ayat ini dalil bagi ahlu sunnah, para a'immah, karena dalil tentang perkara ini, Allah dilihat mu'minin di yaumul qiyamah. Karena muqabalah sebagai tandingan, dalam artian kalau di satu sisi kufar diharamkan melihat Allah, mahjubun, ditutupi, disiksa dengan itu. Maka di sisi lain, kenikmatan kepada mukminin dimuliakan oleh Allah dengan diberi kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi kufar diharamkan untuk melihat Allah, ditutupi. Maka bagi mukminin tidak akan Allah tutupi. Allah beri kenikmatan besar itu kepada mereka. Qul yatajallallahu lil khalqi jahratan. Dan itu jahratan, kata Imam Abu Bakar. Jahra yakni terang, jihar, jelas, tidak ada penutup, tidak ada tabir yang menghalangi. Jelas-jelas akan mereka lihat Rabb-nya. Dan itu diperjelas dalam bait berikutnya, kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Itu seperti bulan purnama. Badar atau bulan purnama di malam ke-14 di bulan-bulan Hijriah. Saat itu malam ke-14 paling sempurnanya cahaya rembulan. Paling terang benerangnya rembulan dibanding malam-malam yang lainnya. Saat rembulan tampak, langit cerah, tidak ada awan, tidak ada kabut yang menyelimuti langit. Orang melihat bulan purnama seperti itu kan terang, jelas sekali tampak indah dan cahaya bulan itu di malam purnama. Langit cerah, gak ada awan, gak ada ini. Seperti itu. Artinya mukminin di akhirat kelak akan melihat Allah tanpa harus berdesak-desakan, karena mereka banyak mukminin. Tanpa harus berebut, masing-masing akan melihat dengan jelas. Karena berdesak-desakan atau berebut itu, kalau melihat sesuatu yang kecil atau samar, gak tampak, sementara orang pada pingin melihat. Kalau sesuatu itu gak tampak, atau samar, atau kecil, gak jelas, ya orang harus berebut akhirnya. Awas-awas, aku juga pengen lihat. Mana-mana. Mana sih? Awas-awas. Akhirnya berebut, berdesak-desakan. Tapi ketika melihat bulan purnama, kan gak perlu desak-desakan. Masing-masing di tempatnya nyaman. Jelas sekali tinggal mengada ke atas. Gamblang sekali itu bulan purnama. Itu yang dimaksud. Akan jelas jahrotan. Mereka lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada yang termadorotkan untuk melihat Allah. Tidak ada yang termadorotkan dalam melihatnya. Semua ini memperkuat, memperjelas bahwa ru'yah huna hakikiyah. Ya betul-betul hakikat ru'yah. Betul-betul mereka lihat dengan jelas, dengan mudah. Di dalam hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr. Rasulullah SAW sabdakan, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Yang disamakan atau yang diperumpamakan dalam hadis, seperti kalian melihat bulan, yang diperumpamakan adalah ar-ru'yah, bukan al-mar'i, bukan objek yang dilihat, tetapi penglihatan. Artinya, kamu bagaimana sih melihat bulan purnama seperti tadi? Jelas kan? Gak ada yang termadorotkan, gak ada yang terdesak, gak ada yang sulit. Seperti itu kalian melihat Allah. Bukan yang dilihat bahwa Allah seperti bulan, bukan. Tapi melihatnya. Karena begitu mudah melihat bulan purnama, begitu jelas melihat bulan di malam purnama, tidak termadorotkan, tidak berdesak-desakan, begitu jelas, mudah, seperti itu pula kalian melihat Allah. Mudah, jelas, gamblang, tidak termadorotkan, tidak berdesak-desakan. Wadih? Jelas ya? Wa rabbuka awdahu. Dan Rabbmu lebih jelas lagi, kata Imam Abu Bakar. Artinya, bulan itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Salah satu dari makhluk-makhluk besar yang Allah ciptakan. Itu saja sudah tampak jelas mereka melihatnya. Itu saja mereka tidak perlu desak-desakan untuk melihat. Itu saja mereka tidak termadorotkan untuk melihatnya di malam purnama. Jelas sekali. Padahal itu makhluk Allah ciptakan. Kalau itu makhluk, apalagi khaliknya, Rabb tabaraka wa ta'ala, yang lebih jelas dari segala sesuatu akan dilihat oleh mukminin di yaumul qiyamah. Wa rabbuka awdahu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ketika menyebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatih. Kalian akan melihat Rabb kalian di akhirat sebagaimana melihat bulan di malam purnama. Jelas, mudah, tidak berdesak-desakan, tidak termadorotkan, tidak ada awan, tidak ada kabut. Lalu Rasulullah katakan, fa'idas tato'tum alla yaglibannakum salatun qabla ghurubi syams wa qabla tulu'iha faf'alu. Maka jika kalian bisa tidak terkalahkan salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu asar, dan sebelum terbitnya matahari, yaitu fajar, subuh, maka lakukan. Yang dimaksud, tidak terkalahkan. Ini jangan sampai kalian terkalahkan sehingga terlewat waktunya oleh kalian. Orang sudah pulang masjid, bahkan mungkin sudah mendekati maghrib, 4:30, jam 5, baru kalian asar. Kalian terkalahkan oleh waktunya. Subuh pun begitu, terkalahkan. Orang sudah pulang, sudah memulai kerja, ini baru bangun, baru sholat subuh. Rasulullah katakan, kalau kalian bisa tidak terkalahkan Asar kalian lakukan tepat waktunya berjamaah di masjid. Subuh kalian lakukan di awal waktunya berjamaah di masjid. Makna hadis kata ulama, bagaimana supaya tidak terkalahkan? Ya berarti persiapkan supaya kalian tidak terkalahkan. Misalnya, ya tidurlah cepat-cepat supaya kalian tidak terkalahkan. Subuh misalnya, berarti ya harus cepat tidur, jam 9 atau 10 malam sudah lelap. Sehingga kalian bisa bangun mudah ketika azan, bisa berjamaah di masjid. Karena kalau kalian tidur terlalu malam, terkalahkan nanti. Ketika azan subuh kalian ngantuk, gak kuat buka mata. Akhirnya terkalahkan, bangun nanti jam 6, jam 7. Wahagat. Artinya dua sholat ini, asar dan subuh, amalan besar, sebab dari sebab terpenting untuk kalian diberi kenikmatan melihat Allah di akhirat kelak. Jaga sholat lima waktumu, utamanya asar dan subuh. Karena konteks hadis seperti itu, melihat Allah, kemudian diakhiri dengan sholat asar, sholat subuh. Kalau kalian istiqomah menjaga subuh dan asar, di akhirat kalian akan dibalas oleh Allah, diberi kenikmatan terbesar melihat wajahnya yang maha mulia. Balasan bagi yang menjaga sholatnya saat hidup di dunia. Walhasil perkara ini tersebutkan dalam banyak ayat di Quran. Seperti yang Allah katakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, beramal saleh, ihsan, husna, bagi mereka jannah, husna, wa ziyadah, dan tambahan lebih dari itu, yang itu ditafsirkan dengan ru'yatullah. Tambahan dari jannah adalah melihat Allah di yaumul qiyamah kelak. Termasuk yang di dalam Quran dalil tentang ini adalah ayat yang justru dipakai dalil oleh Mu'attilah, mereka yang mengingkari Allah itu dilihat, berdalil dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah kisahkan tentang beliau, Allah Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, kata Nabi Musa meminta kepada Allah, tampakkan dirimu ya Allah untuk aku lihat di dunia. Qala lan tarani. Kata Allah menjawab nabinya Musa, engkau enggak akan bisa melihat aku. Walakin indur ilal jabal. Tapi kamu lihat ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, akan kamu lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah tampakkan dirinya, ya tajalla, Allah tampakkan dirinya kepada gunung itu, jadi hancur itu gunung. Hancur. Dan Musa alaihissalam jatuh pingsan alaihissalam. Kata mereka, mubtadi'ah, ini dalil bahwa Allah gak mungkin dilihat. Nyatanya Nabi Musa dijawab oleh Allah, gak mungkin melihatnya. Maka Allah gak mungkin dilihat. Ayat ini justru dalil yang menunjukkan Allah itu dilihat. Dalil bagi ahlu sunnah kalau Allah itu dilihat oleh mukminin. Dari mana pendalilannya setelah azan? Fadhal kal muadzan. Kembali kepada tadi, bahwa ayat ini justru dalil bagi ahlu sunnah yang menunjukkan Allah itu dilihat, artinya mungkin dan bisa dilihat. Pendalilannya yang pertama, bahwa itu diminta oleh Nabi yang mulia Musa alaihissalam, yang meminta Nabi Musa, yang beliau termasuk ulul azmi minar rusul, maksud Nabi mulia dari lima Nabi termulia. Arini andur ilai, tampakkan dirimu ya Allah untuk aku lihat. Artinya, jika memang seandainya Allah itu tidak mungkin dilihat sama sekali dan selama-lamanya, gak mungkin dilihat sebagaimana mereka yakini, ahlul bid'ah, mu'attilah. Jika Allah tidak mungkin dilihat dan tidak akan bisa dilihat selama-lamanya, maka tidak akan Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihatnya. Nabi Musa jauh dan jauh lebih mengenal Allah daripada ahlul bid'ah. Bahkan bukan tempatnya untuk dibandingkan. Beliau Rasul yang mulia. Itu beliau minta kepada Allah. Karena Nabi Musa paham bahwa Allah mungkin dan bisa dilihat. Hanya saja di dunia ini tidak mungkin. Yang memungkinkan di akhirat kelak, itu saja. Bukan karena gak mungkin dan tidak bisa selamanya Allah dilihat. Karena kalau itu, jika memang mustahil untuk dilihat, dari awal gak akan diminta oleh Nabi Musa. Karena beliau tahu gak mungkin Allah dilihat. Tapi bukan begitu Nabi Musa. Mungkinnya diminta oleh beliau kan. Arini andur ilaik. Beliau Nabi yang mulia. Satu. Yang kedua pendalilannya, bahwa Allah benar-benar menampakkan dirinya kepada gunung. Falamma tajalla rabbu lil jabal ja'alahu dakka. Betul-betul Allah tampakkan dirinya kepada gunung itu. Dan seketika hancur itu gunung. Gunung batu. Dia benda mati. Tidak mendapat taklif. Tidak mendapat beban syariat untuk mengamalkan perintah-perintah, meninggalkan larangan, untuk taat, untuk ini, tidak bermaksiat. Dia enggak mukallaf, enggak seperti mukminin. Artinya, kalau kepada benda mati saja, kepada gunung, Allah betul-betul tampakkan dirinya, maka terlebih kepada mukminin yang selama hidup di dunia mereka sudah taat, menjalankan syariat, meninggalkan larangan-larangannya sebagai bentuk pembalasan terbaik. Kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mereka akan Allah tampakkan dirinya kepada mereka. Ini makanya nyata-nyata kepada gunung saja Allah tampakkan dirinya dari sisi itu. Yang jelas seperti tadi, itu akidah Ahlus Sunnah terkait ru'yatullah di yaumul qiyamah kelak. Nas'alullah min fadlik. Kita memohon kepada Allah untuk diberi kenikmatan besar tersebut. Kemudian Imam Abu Bakar sebutkan, walaisa bimauludin, walaisa biwalidin, walaisa lahu syibhun ta'alal musabbahu. Walaisa bimaulud. Dan Allah itu tidak terlahirkan. Walaisa biwalid, tidak pula melahirkan. Walaisa lahu syibhun, dan tidak ada yang serupa dengannya. Ta'alal musabbahu, maha mulia, maha tinggi Allah yang maha suci. Bait ini dibawakan oleh Imam Abu Bakar setelah tadi beliau menjelaskan bahwa Allah dilihat oleh mukminin di yaumul qiyamah. Beliau sebutkan ini untuk menepis, untuk membantah dugaan atau anggapan bahwa kalau Allah dilihat berarti Allah sama dengan makhluknya yang dilahirkan, yang melahirkan. Makanya itu kemudian dibantah oleh beliau. Walaisa bimauludin, walaisa biwalid, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Walaisa lahu syibhun, dan tidak ada yang serupa dengannya. Kita menetapkan, kita mengimani Allah dilihat, tapi tentu itu tidak berarti menyamakan Allah yang maha mulia, yang maha sempurna dengan makhluk-makhluknya, baik yang dilahirkan maupun yang melahirkan. Demikian karena Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dari sini kita tahu, disyaratkan oleh Imam Abu Bakar, bahwa akar taktil, kenapa mereka sampai mengingkari, menolak, mendustakan sifat-sifat Allah, asal mulanya adalah tamsil, karena menyerupakan. Jadi di otaknya tergambar dulu, berarti Allah sama dengan makhluknya kalau aku tetapkan sifat ini. Disamakan dulu oleh akal mereka yang sempit, baru kemudian kalau gitu harus aku tolak agar tidak sama dengan makhluknya. Harus aku ingkari. Di situ akar kesesatan mereka. Dari sini mereka mengatakan kalau akal-akal mereka saja, bukannya kembali kepada nusus, tapi karena logika yang mereka mainkan. Kalau kita katakan Allah itu dilihat, berarti kita menetapkan Allah itu sesuatu yang ada jasadnya. Karena gak mungkin sesuatu itu bisa dilihat kecuali kalau itu berjasad, berbentuk. Ya layaknya kamu melihat anak, itu kan ada bentuknya, ada bendanya, ada materinya. Kamu melihat mobil kan memang ada materinya. Kamu melihat yang lainnya. Mereka mau menyamakan seperti itu. Kalau kita tetapkan Allah dilihat, berarti kita menetapkan Allah ada materinya. Sementara itu enggak boleh bagi Allah. Maka diingkarilah melihat Allah. Dan ini kias batin. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, wala yuqasu bi khalqihi. Allah enggak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Iya makhluk benar teorimu. Logika kamu benar pada makhluk. Bahwa kalau yang dilihat berarti itu ada materinya, ada bendanya. Tidak demikian dengan Allah. Enggak bisa kamu kiaskan dengan makhluknya yang penuh kekurangan, makhluknya yang penuh aib dan kelemahan. Allah Maha sempurna. Laisa bimauludin wa laisa biwalidin. Artinya Allah itu tidak ada dari sesuatu yang ada sebelumnya dan juga tidak mengadakan sesuatu darinya. Layaknya itu pada makhluk. Pada makhluk maulud itu kan anak. Berarti dia ada dari sesuatu yang ada sebelumnya, orang tua. Dia punya bapak, punya ibu. Lahirlah dia. Maulud. Muncul dia dari sesuatu yang ada sebelum dia. Walad. Maulud. Atau kalau itu seorang ibu misalnya. Melahirkan. Dia melahirkan, punya keturunan. Atau kalau itu binatang, seekor induk, kambing atau apa, sapi. Keluar darinya keturunan dia. Begitu pada makhluk. Tidak demikian dengan Allah. Laisa bimaulud wa laisa biwalid. Tidak terlahirkan dari sesuatu yang sebelumnya. Tidak pula melahirkan sesuatu. Karena semua itu berarti berkebutuhan kepada yang lain. Kalau dilahirkan berarti kan ada sesuatu yang sebelum Allah. Berarti gak mutlak keesaannya, keagungannya, kemuliaannya. Karena ada sesuatu yang sebelum dia. Makanya nama Allah salah satu namanya Al-Awwal. Rasulullah tafsirkan Al-Awwal laisa qablahu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Tidak ada. Gak ada sesuatu yang ada sebelum Allah. Allah yang awal. Atau di lafaz lain, laisa ma'ahu syai'. Jangankan sebelum Allah, bareng dengan Allah keberadaannya juga enggak ada. Bareng dengan Allah. Sama-sama. Enggak ada. Semuanya setelah Allah. Seluruhnya. Ada setelah Allah adakan. Setelah Allah ciptakan. Sebelum itu mereka semua enggak ada. Allah yang awal. Dan ini terambil dari surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Dan tidak ada yang serupa atau sebanding dengannya. Laisa lahu syibhun. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dalam ayat di Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan ini. Antara lain dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang seperti Allah. Enggak ada yang sama dengan Allah. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ulama jelaskan kaf zaidah li makna ditambahkan, ini tambahan di situ, tapi untuk makna, makna yang dimaksud takkid, penekanan. Kenapa harus ada kaf laisa kamitslihi? Kok ada kaf? Misalnya kalau bukan ayat, misalnya tanpa kaf kan sudah cukup. Misalnya dikatakan laisa mithluhu syai', laisa mithluhu syai'. Tapi kenapa kemasukan kaf laisa kamitslihi? Ka kamitslihi syai'. Adanya tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna yang dikehendaki. Makna yang dimaksud adalah penekanan. Penekanannya apa? Penekanannya adalah pengulangan, dalam bentuk pengulangan. Karena salah satu bentuk penekanan adalah pengulangan, diulang. Ya kayak kamu atau kita kalau nasihati anak atau murid, santri, karena kan diulang kan, dua kali bahkan tiga kali. Misalnya kita katakan, awas ya, jangan berkelahi lagi sama adikmu. Ingat, awas, jangan berkelahi lagi sama adikmu. Diulang dua kali. Kenapa? Betul-betul ditegaskan. Orang tua ingin menekankan kepada si anak, jangan kamu ulangi lagi perbuatan ini. Abahmu betul-betul marah, gak ridho, gak senang. Nah, di sini pun seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Jadi benar-benar tidak ada yang serupa dengan Allah. Diulang. Benar-benar tidak ada yang serupa dengan Allah. Karena memang benar-benar yang gak ada yang serupa, sampai ditekankan, diulang dua kali. Wadih? Jelas? Kemudian di ayat diakhiri dengan wa huwa as-sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa dua sifat ini yang Allah pilih? setelah Allah menyatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Ulama katakan karena sifat yang menyatukan atau menyamakan seluruh yang hidup, ya dua sifat ini, melihat dan mendengar. Tidak ada makhluk bernyawa, tidak ada yang hidup kecuali padanya ada sifat ini, mendengar, melihat. Artinya, jika seandainya ada keserupaan antara Khalik dengan makhluknya, niscaya pada dua sifat ini, mendengar dan melihat. Tapi itu pun sudah ternafikan di awal ayat, laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang sama dengan Allah. Tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Maka pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan, pendengaran makhluknya semua. Walaupun makhluk semua mendengar, melihat. Di situ Allah tegaskan. Ayat kedua di Maryam. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tahukah kamu yang serupa dengan Allah, yang sama? Ini pertanyaan maknanya pengingkaran. Salah satu makna pertanyaan adalah pengingkaran. Itu wazeh. Banyak digunakan dalam bahasa. Bahkan kadang lebih menukik pengingkarannya. Pengingkaran ketika disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Ya, contohnya saja gampangannya misalnya. Orang tua yang susah payah besarkan anaknya, ngasih belanja, ngasih uang. Oh, segala jasa dan kebaikannya gak terhitung sudah. Ketika anaknya berani sama orang tuanya, na'udzubillah misalnya, untuk mengingatkan dan mendidik, orang tua ini mengatakan kepada anaknya dalam bentuk pertanyaan, emang ada yang lebih baik dari abahmu pada kamu? Ada yang lebih baik dari abah kepada kamu? Pertanyaan memang, tapi gak butuh jawaban. Karena maknanya pengingkaran, gak akan ada yang lebih baik dari orang tua kepada kamu. Nah, seperti itulah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tahukah kamu ada yang sama dengan Allah? Karena memang gak akan ada yang sama dengannya. Ini di ayat ketiga di Al-Ikhlas tadi. Alam yakun lahu kufuwan ahad. Yang keempat di Al-Baqarah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah. Kamu serupakan dengannya. Kamu samakan dengannya. Kadang kamu tahu itu gak akan ada, gak akan mungkin, gak akan bisa. Maka empat lafaz yang ada dalam Quran yang diingkari atau dinafikan oleh Allah. Mithl, laisa kamitslihi syai. Kemudian sami, ta'lamu lahu samia. Kemudian kufu, alam yakun lahu kufuwan ahad. Dan yang keempat, nid, jamaknya andad. Kalau taj'alu lillahi andada. Kesemuanya diingkari dan dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Manhaj Quran Ini metode cara Quran mengajarkan kepada mukminin dalam pengingkaran atau dalam nafi, dalam penafian sifat yang dinafikan. Karena sifat itu ada yang dinafikan, ada yang itsbat, yang ditetapkan. Manhaj Quran dalam sifat yang dinafikan global. Dan kamu lihat cuma ayat ini. Ada empat ini. Bentuknya global. Laisa kamitslihi syai. Hal ta'lamu lahu samia. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Fala taj'alu lillahi andada. Global. Tidak ada yang sama dengan Allah. Tahukah kamu yang sama dengan Allah? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Jangan kamu jadikan sesuatu tandingan serupa dengan Allah. Umum. Begitu cara Quran. Dan itu yang benar. Diajarkan oleh Allah dalam ayat ini. Adapun dalam isbat. Banyak. Tidak terhitung jumlahnya. Alim, khabir, ghafur, rahim. Azim, hakim, aziz, rahman, rahim. Dan yang lainnya banyak. Dan begitulah. Pada manusia saja jelas. Gampangannya begini. Kalau kamu memuji seorang penguasa, raja atau presiden, kalau kamu ingin menetapkan kebaikan-kebaikan dia, kamu perbanyak, gak apa-apa. Masya Allah, kami bangga punya bapak presiden atau bapak raja. Kalau misalnya raja, presiden ini orangnya cerdas, pinter, bijaksana, adil, peduli kepada rakyat, dekat dengan rakyatnya, sosialnya sangat tinggi, baik hati, pemurah, pemaaf, begini, berani, dan seterusnya. Senang dia dengan pujian-pujian kamu. Tapi ketika itu penafian, cukup global saja kamu sebutkan. Misalnya kamu katakan, Allah Bapak Presiden ini gak ada pemimpin seperti Bapak. Masya Allah. Gak pernah kami jumpai pemimpin seperti Bapak. Selesai. Bangga dia. Senang. Tapi kalau kamu merinci penafian, berubah itu jadi celaan. Misalnya kamu katakan, bahwa presiden ini, Masya Allah, gak seperti tukang becak. Bapak presiden ini gak sama dengan bapak pemungut sampah. Bapak presiden ini tidak seperti para preman. Bapak presiden ini, ya ditempeling kamu. Maunya kamu mungkin memuji. Tapi kalau kamu perbanyak penafian-penafian, dia sakit hati, tersinggung akhirnya. Makanya dalam penafian cukup global. Dan seperti itu Quran. Allah ajarkan kepada mukminin. Ta'ala musabbahu. Maha tinggi Allah. Maha mulia. Dan ulu. Ta'ala itu dari ulu. Tingginya. Rif'ah. Kemuliaan. Maha tingginya Allah itu. Pada zatnya. Maha tinggi pada kekuasaannya, maha tinggi sehingga tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah. Dia yang paling tinggi. Dan pada kekuasaannya atau keputusannya, maha tinggi Sehingga apapun yang Allah lakukan atau yang Allah kehendaki pasti itu terjadi. Karena dia Maha Tinggi. Ta'ala. Tidak demikian pada selain Allah. Tidak akan mungkin pada selain Allah. Berapa banyak? Terlalu banyak contohnya. Walaupun itu keputusan dari pemimpin tertinggi, raja atau presiden atau jenderal, mungkin dia menginginkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, tapi kenyataannya di bawah, di lapangan, gak seperti yang dia inginkan. Ternyata berbeda jauh, bahkan bertolak belakang dengan yang dia perintah. Karena gak punya ulu ini. Kamu bisa lihat bagaimana tingginya kekuasaan Allah, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Saat Allah katakan kepada api yang mereka Namrud buat untuk membakar Ibrahim alaihissalam, mereka kumpulkan kayu bakar soal sekali, terus mereka nyalakan apinya itu nyala-nyala melahap-lahap begitu besarnya, hingga disebutkan burung yang lewat di atasnya langsung terbakar mati. Besar sekali apinya. Kemudian Nabi Ibrahim dilempar dari tempat jauh untuk masuk ke api. Kemudian Allah katakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Perhatikan. "Qulna ya nar," kami katakan, "wahai api, jadilah dingin dan selamat kepada Ibrahim." Sehingga dingin api itu dan selamat. Tidak membakar, tidak pula dingin yang mematikan. Selamat. Selamat kepada Ibrahim. Imam Qurtubi memukilkan dalam tafsirnya, saat Allah katakan itu, di hari itu, di saat itu, karena kekuasaan Allah yang di atas segala-galanya Maha Tinggi, semua api di muka bumi menjadi dingin. Takut atau merasa dirinya juga terkena perintah itu. Padahal yang Allah perintah cuma apinya Nabi Ibrahim ini. Kan api banyak di muka bumi. Ada orang manasi apa, masak apa-apa. Untuk lampu, untuk ini, penerangan. Tapi semua api itu merasa karena takut. Yang berbicara, yang berfirman adalah Rabbul Alamin. Khawatir dan takut dirinya terkena perintah itu. Maka semua pada menjadi dingin. Tingginya kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Nah, seperti itu siapa yang kuasa? Kalau bukan Allah semata. Ta'ala al-musabbahu. Demikian Allah yang Maha Tinggi, musabbahu. Disucikan. Tasbih. Ini yang ditasbih, yang disucikan. Ini ibadah yang begitu agung. Ibadah mulia bagi Allah. Dan banyak dianjurkan di dalam sunnah. Ditasbih kepada Allah. Di waktu dan situasi yang berbeda-beda. antara lain, dan pahala besar dijanjikan untuk orang yang membacanya. Man qala hina yusbih subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah ghufirat lahu dhunubuhu walau kana mithla zabadil bahr. Yang mengucapkan ketika pagi harinya subhanallah wa bihamdih 100 kali terampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Besar fadilahnya. Kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Rahman. Tasbih subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dalam hadis pula, ahabbul kalam ilallah subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat yang paling Allah cintai, subhanallah tasbih. Walhamdulillah tahmid. Wa la ilaha illallah tahlil. Wallahu akbar takbir. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunnah, suatu hari kamu bisa lihat makna keutamaan tasbih. Waktu sholat subuh di masjid, selesai sholat beliau dikir sebentar dan keluar. Sampai waktu duha, nah, ini mungkin jam 10 pagi, lebih. Beliau masuk lagi ke masjid, masih ada juwairiyah sahabat. Rasul tanya, kamu dari tadi di sini di masjid mulai subuh tadi? Kata dia, iya. Dia berzikir, mulai subuh duha bayangkan. Rasulullah katakan padanya, aku tadi setelah subuh mengucapkan 3 kalimat. Kalau ditimbang dengan seluruh yang kamu ucapkan dari subuh sampai sekarang, masih berat yang aku ucapkan. Enggak sedikit sekali. Subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dibaca 3 kali. Itu mengalahkan lebih berat dari semua yang kamu ucapkan. Tasbih. Ala kulli hal. Tasbih Allah disucikan dari segala yang aib dan tidak sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaannya. Makanya Allah katakan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, dari segala yang mereka sifati. Karena kufar mensifati Allah dengan sifat-sifat jelek. Yang Yahud, yang Nasoro, yang musyrikin. Kata mereka Allah punya anak, malaikat putri-putri Allah. Allah capek di hari Sabtu. Semua ucapan kufar. La'anahumullah. Allah sucikan dirinya dari segala yang mereka sifati. Wassalamun alal mursalin. Salam kepada para mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan salah satu nama Allah, Al-Quddus As-Salam. Al-Quddus As-Salam juga berkaitan dengan makna ini. Disucikan. As-Salam diselamatkan, yakni selamat, bersih, suci dari segala aib, dari segala sifat cacat yang bertentangan dengan kesempurnaannya, dari segala sifat yang tidak sesuai dengan keagungannya, Makanya Allah nafikan dari dirinya capek, seperti Yahud katakan. Wa ma masana min lughub. Nah, menyentuh kami letih, capek. Allah nafikan. Allah sucikan dirinya. Allah nafikan dari dirinya tidur dan ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Karena itu juga aib. Berarti enggak sempurna. Qayyumiyah dan haya hidupnya Allah. Kalau kena tidur dan ngantuk, dan bagaimana mau menjaga langit bumi kalau ngantuk sebesar ini. Galaksi dan tata surya dengan segala isinya. Alam semua ini jagat raya. Bagaimana kalau yang jaga ngantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Semua sifat-sifat aib yang bertentangan dengan kesempurnaan, dengan keagungan, kebesaran Allah, Allah nafikan. Makanya kudus, salam, Allah disucikan, kudus, salam. Dari segala yang sifatnya aib, cacat, bertentangan dengan kesempurnaan dan keagungannya. Mohim itu bait yang beliau sebutkan terkait ru'yatullah dan juga kesucian Allah. Selanjutnya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.